merindukan dirimu. Di sini ku merindu dua sisi yang berbeda dalam satu masa. Sisa hujan menemani bulir-bulir rindu yang jatuh warna jingga di ujung kehampaan yang terbenam. Berikan ku udara, akan ku hirup sedalamnya. Mata dan cinta.